Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Hamdan wa salatan sana fi dirasati durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Wa akhir ma darasna ma zilna fi ad-dars ath-thalith. Ya fi ad-dars ath-thalith. Dars ath-thalith fihi isyarah min al-mu'allif عن اسم النكرة واسم واسم معرفة. Ya, di situ ada isyarat dari pengarang kitabnya tentang nakirah dan ma'rifah. Ya. Apa itu nakirah? Nakirah ma fihi tanwin. Maka fi akhirihi tanwin. Hada wa nakirah. Mafihi tanwin. Fa al-ismu alladhi akhiruhu tanwin hada ismu nakirah. Kata benda yang diakhiri dengan tanwin itu nakirah, menunjukkan tidak tertentu tapi dia masih secara umum. Wa asyara ila ma'rifah. Ismu ma'rifah. Wa alamatuhu dukhulu al fi amani. Ya, dia didahului dengan alif lam. Ya tapi bidayati safhat 14 jadi halaman 14 baitun al baitu qalamun al qalamu kitabun al kitabu jamalun al jamalu jamalun baitun kitabun hada nakirah. Ini namanya nakirah. Tandanya apa? Pakai tanwin. Ya. Pakai tanwin. Menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Kitabun. Nah, ada kitabun. Ini kita. Itu kitab apa? Belum tertentu. Belum tertentu. Ya. Tapi kalau misalnya ya, misalnya anak tanya kepada ibunya, "Aina kitabun nahwi?" Mana buku nahwunya? Lalu dijawab oleh si ibu, "Al-kitabu 'alal maktabi." Al-kitabu. Kitabnya di atas meja. Al-kitab pakai alif lam. Maka itu sudah tertentu ma'rifah. Si ibu bukan membicarakan sembarang kitab. Yang dibicarakan adalah kitab yang tertentu, yakni kitabun nahwi. Ya, uhaga. Nah, ini perbedaan antara makna nakirah dan ma'rifah. Itu ini sudah mengulang dulu ya. Iqra ma fi safhati 15. Halaman yang 15 yang tanwin awal. Iqra'u jami'an masjidun al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-ma'u ma'un. Al-baytu babun. Al-baytu babun. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Al-kalbu kalbun. Al-kalbu kalbun. Qamisun. Qamisun. Waladun. Waladun. Al-hajaru al-waladu. Al-hajaru al-waladu. Himarun al-himaru. Himarun al-himaru. Al-hisanu hisanun. Al-hisanu hisanun. Hada amthilatan li atau hadhihi amthilatun ismi nakirah wa ismi ma'rifah. Di antaranya ada yang bertanwin, di antaranya ada yang pakai alif lam. Ya. Kalau yang bertanwin nakirah menunjukkan tidak tertentu. Sedangkan ma'rifah menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Al-baitu rumah. Ya, itu pasti sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ini membicarakan rumah siapa? Apakah rumah Ustaz atau rumah yang dia inginkan, itu sudah ada ketentuannya. Untuk ila safhat 16 halaman 16. Al-kalimatul jadidah. Al-qamaru. Ayat ikraw. Al-qamaru jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasitun. واسع نظيف نظيف حار حار بارد بارد صغير صغير كبير كبير مفتوح مفتوح مقصور مقصور ثقيل ثقيل خفيف خفيف جميل جميل واقف واقف جالس جالس. تفضل اقرأ من هنا ثم ترجم. عدي عدي اقرأ وترجم. القمر بلان جديد الذي بعده جديد باروء قديم لاما صحيح وسيخ قطر نعم وضع نظيف بسيط نعم حار حار ايه شبه ايه بودي كيف بودي ايه kemana kalian sebetulnya masuk? Iya. Iya. Ya, oke. Jarang lihat. Harun. Ada hak, ada. Menurut Allah Hakuna, ada har, ada bari. Ada harun, ada baridun. Ada. Nah, sahib. Cuma? Baridun dingin. Nah. So, biru. Nah, medan awal. Kabirun besar. Nah, sahih. Maktubun terbuka. Nah. Maktur pakat. Nah. Takirun berat. Nah. Khafifun ringan. Sahih. Jamilun indah. Indah, sahih. In kana li syai'i lil jamali. Nah, ma'nahu indah. Lakin in kana li syakhsi ya, maka dia tampan ya, rupawan kalau buat orang cakep lah. Tuma berdiri pun berdiri. Sahih. Tuma jalisun. Nah. Iftahu safhat 18 18. Ayatul al-kalimatul jadidah qulbun qulbun hayya iqra qulbun مريض مريض الدكان الدكان غني غني طويل طويل فقير فقير قصير قصير التفاح التفاح. ثم تفضل اقرأ من الأول. حلو مانيس. نعم حلو هذا هو طعمه السكر طعم السكر حلو طعمه حلو. ثم مريض سقيم صحيح مريض ضد صحيح ضده صحيح. ثم الدكان طفو صحيح. غني كايا نعم غني كايا ضد فقير. ثم طويل طنجان صحيح. إن كان للشيء معناه نعم طنجان. إن كان للشخص للرجل طويل تيلي نعم. ثم فقير فقير فقير مسكين بخل كذا فقير pun ada di bahasa Indonesia. ثم قصير pendek صحيح. التفاح أقل نعم صحيح. هذا الكلمات الجديدة في الدروس القديمة. ثم بعد ذلك بين المؤلف ما قد أشار إليه. Pengarang kitab ini baru beliau menjelaskan kaidah yang sudah ada pendahuluannya, yakni bab alif lam. Bab alif lam. Al-qa'idah fi bab al-alif wal lam. Al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah huwa alladhi al-huruf idza zida amamahu al fa al zahira fa al zahiratun lamuha zahiratun lamuha. Itu kata-kata kalau yang dia ditambah alif lam, alif lamnya lamnya zahir, yakni apa, sukunnya kelihatan, sukunnya kelihatan. Kama fil kalimah al-qamar. Al-qamar. Kama fil kalimah al-qamar. Amma al-hurufus syamsiyah. Al-hurufus syamsiyah dia al-huruf idza zida amamahu alif lam falam lam tazhar. Allam lam tazhar. Bal huwa syuddida ila al-huruf alladhi ba'dahu. Huruf lamnya ditasydidkan. Ya, ditasydidkan, diidghamkan ke huruf yang setelahnya. Kama fil kalimah asy-syams. Kama fil kalimah asy-syams. Asy-syams. هذا الحروف القمرية كما في الكلمة القمر هذا الحروف الشمسية كما في الكلمة الشمس. Lo ini gimana caranya? Caranya harus dihafal. Ya, ini tidak akan berubah huruf-hurufnya sampai hari kiamat. Tidak akan berubah. Caranya gimana? Dihafal. Ya, harus dihafal. Kalau di foto hafal, dia menghafalnya dengan disusun menjadi kata. Tum basil hasan, disusun menjadi kata. Tib sum basil rohman tafuz difdani am daksu azanin zul syarifan lil karam. Itu di apa? Disusun huruf-hurufnya. Disusun huruf-huruf. Kalian bagaimana menyusunnya terserah sebenarnya. Bagaimana menyusunnya intinya huruf-hurufnya apa? نقرأ أولا الحروف القمرية. الأب. الأب. الباب. الباب. الحمار. الحمار. الخبز. الخبز. العين. العين. الغداء. الغداء. الفم. الفم. القمر. القمر. الكلب. الكلب. الماء. الماء. الولد. الولد. الهواء. الهواء. اليد. اليد. تفضل اقرأ من هنا ثم ترجع. الأب. الأب. pendek. الأب pendek. باء عوض قصير. الأب. الأب. الأب. نعم. آبا يئيب بمعنى رجع. آبا يئيب معناه kembali pulang. Al-abu. Al-abu. Al-abu. Terjem. Ayah. Ayah saja. Ayah. Kalau ayahku, ayah. Itu pakai ya mutakallim. Abi. Abi. Hada abi. Hey, al-abu li. Laisa lak ya. Thumma. Al-babu. Itu. Nah, sahih. Thumma. Al-jannatu. Surga. Al-jannatu. إن كان الكلام عن الآخرة نعم هذا بمعنى الجنة للآخرة سرقة لكن إن كان الكلام عما في الأرض والجنة بمعنى البستان جنة itu secara bahasa Arab juga bisa bermakna kebun atau taman kalau dia sedang membicarakan misalnya yang ada di muka bumi apa itu bustan taman ثم الجبال صحيح ثم الخبر الخبز الخبز راضي نعم الخبز راضي العين مات العين مات العين في اللغة العربية لفظ مشترك العين في اللغة العربية لفظ مشترك العين العين dia bisa banyak makna. Bisa dia mata. Bisa dia orang. Bisa dia mata air. Bisa dia diri. Dia banyak makna. Tapi kalau dalam kasus awal-awal pembelajaran bahasa Arab biasanya anggota badan, nah, ada arah itu di mana basirah, ay alatul basar, alat penglihatan. Naam, thumma al-wada'u. Al-wada' Al-wada' ma sanakuluhu ba'da zuhri. Kita makan setelah zuhur. Hadha wal wada'. Ma hi? Apa itu? Makan siang. Ma sanakuluhu ba'da zuhri hadha al-wada'. Ma nakuluhu fi sabahi al-fatur. Kalau al-fatur nakuluhu ba'da subhi misalnya, hadha al-fatur. Al-fatur nakuluhu ba'da as-subhi. Ay nuftiru 'alaihi. Kita awal kalimatkan hari itu bihi al-fatur ma nakuluhu ba'da as-subhi. Amma ma nakuluhu ba'da az-zuhri al-ghada. Ma tagaddayna ay ma nakuluhu ba'da az-zuhri aw fi an-nahar. Jadi makan pas siang hadha al-ghada. Ma nakuluhu ba'da al-'ashri ila al-layli al-'asha. Al-'asha. Ma nakuluhu ba'da al-'asri aw fi al-layli. Dimana? Di anna al-waqtu al-'isha, waqtu al-'isha aw waqtu al-masa fi al-lughah yamtaddu bima ba'da al-'asri. Awal waktunya ba'da asar sampai malam. Walidzalika ja'a fil hadis, fil hadis idza quddima al-'asha. Ida kudim al. Analog kalau baca. Fobdau bihi. Ida kudim al asyau. Kalau sudah dihidangkan al asya makan malam lalu azan maghrib. Fobdau bihi. Maka mulai makan saja dulu. Apa apa. Walaupun mazhab jumhur itu ada penjabarannya lagi. Ya, ini makan dulu kalau benar-benar sudah lapar. Dan kalau kalian sholat dalam keadaan seperti itu, mikirinnya makanan. Ya, apalagi yang dihidangkan kebuli. Ya, itu makan dulu. Makan dulu. Tapi kalau ternyata kalian tidak terlalu lapar dan tidak terganggu dengan makanannya, maka dahulukan sholat. Al-asya ma utila fil masai au fil laili. Ya, dimakan pas sore hari atau di malam hari. Al-famu. Tafadhal iqra'u. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Tadi sampai mana bacanya? Hah? Al-ghada tadi siapa terakhir? Ya. Al-ladhi mana? Al-famu. Naam, sahih. Hadha huwa al-fam. Hadha al-fam. Mulut bagian mana al-famu itu? Al-famu kulluhu. Semua yang bagian ini termasuk lidahnya, termasuk giginya, termasuk rongga mulutnya, itu al-famu namanya. Kalau gitu partisinya namanya lain lagi, lain lagi. Ya, partisinya namanya lain lagi. Ya. Seperti ini bibir syafah. Hadhi syafah. Hadha lisan. Hadha lisan. Hadha bolongan mulutnya. Ya. Bolongan mulutnya al-jawf. Tsumma hadha rahang atas al-hanakul a'la, rahang bawah al-hanakul asfal. Ada as-sin, ada as-sin. Kullu dhalika, kullu ajza'i dhalika yukawinu al-fam. Semuanya itu sebagai penyusun mulut. Paham ya? Mulut itu secara keseluruhan. Thumma min al-awwal al-qamaru bulan. Bulan, sahih. Al-qamaru bulan mutlaqan secara umum. Ammal badru, al-badru hadha fi muntasafi syahri. Ya, fi 13, fi 14, fi 15. di pertengahan bulan. Idza iktamala da'iratuhu. Idza iktamala da'iratuhu hada al-badl. Amma fi awal syahr lama saghiran mithla hada, hada al-hilal. Ketika bulan baru al-hilal. Al-hilal kemudian bertambah besar secara umum al-qamar. Hina kamalihi al-badl. Untuk sempurnanya al-badl. Tuma al-kalbu anjing. Anjing. Manajemen kalbu. Ya, itu sudah kita sebutkan ya. Dia aslinya serapan dari al-qalbu. Tapi Allah berhubung kok itu susah barangkali. Jadi kalbu. Ya, tuma al-ma'u air. Sahih. Tuma al-waladu anak laki-laki. Naam. Al-waladu fil lughah haqiqatan al-waladu yani at-tifl as-shaghir mutlaqan. Ya, biasanya itu untuk anak secara umum, mau dia laki atau perempuan. Tapi biasanya penggunaan orang Arab sekarang kalau anak laki-laki itu al-walad. Kalau anak perempuan as-sabiyah atau al-bintu. As-sabiyah atau al-bintu. Tapi sebenarnya kalau dalam kamus-kamus al-waladu itu kullu mauludin. Setiap yang dia dilahirkan, anak kecil, mau laki atau perempuan. Suma al-hawa'u udara. Udara, sahih. Suma al-yadu. Al-yadu. Al-yadu. Al-yadu. Nah, mal makna? Tangan. Tangan, sahih. Hada, hadihi al-huruf wa hadihi al-kalimat in zida amamahu al falamu zahirah. Lamnya jelas, harokat lamnya jelas, yakni sesuai makhraj lam. Al babu hada la yudgham illa ma ba'dahu. Tidak dia ditasydidkan, tidak diidghamkan ke huruf setelahnya. Bagaimana ini kita menghafalnya? Harus dihafal ya. Mau kalian menghafalnya a ba jim ha kho ain ghain fa qa ka mim wa ha ya. Ya, terserah mau bagaimana cara menghafalnya. Itu huruf-huruf yang dia qomariyah. Haitsu al-lam zahirah. Lamnya dibaca jelas. Tsumma alladhi ba'dahu al-hurufu asy-syamsiyah. Al-hurufu asy-syamsiyah ma lam tazhar lamuha. Yang ketika dia ditambahkan alif lam, lamnya tidak zahir, tidak jelas. Ya, kenapa tidak jelas? Ditasydidkan dan diidghamkan ke huruf yang setelahnya. Sebagaimana kata asy-syams. Sebagaimana kata asy-syams. Ini pun harus dihafal. Ya, kita hanya mengikuti kaidah orang Arab ketika mengucapkan. Enggak bisa bikin kaidah baru. Ah, al-babu, saya bosan dengan kata al-bab. Saya mau bilangnya ab-babu saja. Ababu, gak bisa ya, tidak bisa. At-tajiru, ini kasihan digomkan terus, capek ngucapinnya. Saya mau bilangnya al-tajiru. Gak bisa. Tidak bisa dirubah seperti itu. Ini sudah tertentu. Hadam munzu zamani Nabi SAW, munzu ayyamil jahiliyah, hakada yamtifuna al-Arab. Ya, orang Arab sudah bilang seperti ini sejak zaman jahiliyah, gak ada yang berubah. Kecuali qabilatun min qabaili Yaman, na'am, haulai badalu al-bi'am. Kemudian kecil qabilah Arab, alif lamnya itu diganti dengan am. Bukan al, tapi am. Ma'rifatnya bukan dengan al, tapi dengan am. Tapi itu qabilah yang bahan itu tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Na'am naqra' al-huruf syamsiyah at-tajiru. Ayo. At-tawbu. At-tawbu. Ad-diku. Ad-diku. Ad-dahabu. Ad-dahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Ash-shamsu. Ash-shamsu. As-sadru. As-sadru. Az-dayfu. Az-dayfu. At-talibu. At-talibu. At-talibu. الطالب الظهر الظهر اللحم اللحم An-Najmu. An-Najmu. Naam, tadi terakhir itu nama? Ya, tafadhal. At-Tajir. Ya, Pak. At-Tajir, al-Tajir, al-Tajir al-Asyak. Wa yabi'u al-Asyak. Wa yakhudu al-Nuqud. Dia jual barang, ambil duit. Hala at-Tajir. Tuma, At-Tawbu. Pakaian. Sahih. At-Tawbu al-Libas umuman. At-Tawbu al-Libas umuman. Tapi kalau penggunaan orang Arab sekarang, at-Tawb biasanya gamis panjang. Tawb. Kalau orang lepas marah, lepas Tawb. Itu biasanya gamikan gamis panjang. Kalau komis masih umum. Bisa panjang, bisa pendek kalau komis. Tapi kalau penggunaan orang Arab sekarang ya, at-Tawb itu gamis panjang. Cuma tadi, awal adikku. Ayam jago. Ayam jago. Kalau betina? Betinanya? Ada jajah. Ada jajah. Semak? Ad-dahabu. Emas. Emas, sahih. Ad-dahabu. Ada. Al-Hajar Al-Karim. Amma ad-dahabu. Kalau pakai mad, maka itu bepergian. Oke, mad ba'da al-ha adh-dhahab. Makanya ya, kalau dalam bahasa Arab panjang pendek itu penting. Teman tadi pada tuh Arab orang. Ya, lelaki. Lelaki. Oh. Kalau ar-rajul hadha laysa syakhsun umuman. Ya, dia bukan orang secara umum. Iya. Perempuan enggak boleh pakai kata ar-rajul. Ya. Tapi dia pasti lelaki. Jadi orang lelaki. Sahih. Tama az-zahratu. Az-zahratu. Aisyah az-zahra. Ana Aisyah az-zahra. Apa itu az-zahra? Bunga. Az-zahratu bunga. Beda dengan apa? Az-zuhra. Kalau Az-Zuhra itu nama bintang. Tunggu dari mana kamu? As-Samaku. Ikan. As-Samaku, nah ikan. Ikan secara umum, As-Samaku. Nah. As-Syamsu, matahari. As-Syamsu, matahari, sahih. Asam ikan, ini ada pilihan aja. Apakah dia semua ikan atau bagaimana? Kan ada ya hewan laut yang dia punya padanannya di darat. Anjing laut, singa laut, babi laut, ya. Apa hewan laut ya, yang punya padanannya di darat. Apakah itu dinamakan ikan itu hilang fakta di luar maupun para pokokan. Sehingga apa? Apakah itu boleh dimakan atau tidak itu jadi kira. Tapi yang wujudnya benar-benar ikan, ada matanya di samping, siripnya bukan kaki ya, wujudnya sirip, ya. Maka itu asam. Maka itu asam. Terus maksudnya jangan otot-ototan sama orang Arab. Ini sama ini, ini ikan juga ini, ini anjing laut. Enggak itu cuma ada. Itulah, bahkan makanya dijadikanlah pupuk haram atau tidaknya yang wujudnya ada padanannya di darat. Nah, as-sadru. As-sadru. Apa? As-sadru hal. Hada as-sadr. Hada as-sadr. Hah? Ya, dala. Ya, hada as-sadr. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala sadrihi. Wada'a yadahu ala sadrihi. Hada riwayat Ibnu Khuzaimah wa fi sihhatihi kalam. Inna khilafa ta sahihan ya dari kana Imam Malik. Kemudian di mana? Ad-dhayf. Naam, ad-dhayf tamu. Ad-dhayf tamu, duyuf jamaknya. Awal At-talibu pelajar. Pelajar, sahih. At-talibu, talibul ilmi. tilmidh, murid, pelajar. Sunnah. Ad-dhahru. Naam, ad-dhahru hal. Ala ad-dhahru. Amma ad-dhuhru, ad-dhuhru bi dhammi ad-dha. Hadha waqtu ath-thaniyata 'ashara. Waqtu ath-thaniyata 'ashara ba'da zawal ash-shams. Zawal ash-shams. Hadha waqtu ad-dhuhru. Aw waqtu adh-dhahira. Ya, waktu dhahir kata di surat An-Nur. Min qabl salat al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'd al-isha'. Dhahira waktu dhuhur. Dhahira waktu dhuhur. Waktu siang di mana kalian biasa tidur siang. Tuma al-lahm. Al-lahm. Daging apa? Daging apa? Al-lahmu idha utliqa al-muradu bihil bahimah. Lahmul bahimah. Minal ghanam wal baqari wal jamal. Hada al-lahm. Minal bahimah. Hewan ternak saja. Ya, kalau dia dimutlakkan seperti ini. Wah, saya mau makan lahm. Tapi dia maunya ikan. La hada la yuqalu lahm min al-arab. Ya, walaupun dia wujudnya daging, daging bukan? Ikan daging bukan? Iya. Ya. Akan tetapi kalau dalam penggunaan orang Arab, lahm itu bukan untuk ikan. Bukan untuk ikan. Tapi dia untuk al-bahimah. Hewan ternak. Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Hadhil bahaim, na'am. Utliqa alaihi al-lahm. Kalau daging hewan yang selain itu biasanya tidak dikatakan lahm saja, tapi disebutkan namanya. Aw lahma khinzir disebutkan. Tidak bisa dikatakan khinzir, saya katakan itu al-lahm. Dimutlakkan saja, enggak ada embel-embel. Ya, itu tidak, biasanya dia ada idhofah. Ya. An-najmu. An-najmu bintang. Bintang sahih, ya. Hadhihi al-huruf idha zida alaihi al fa'udhimat ila ma ba'daha. Ya, lamnya diidghamkan, ditasydidkan. Lamnya ditasydidkan ke huruf setelahnya sebagaimana dalam kata asy-syams. Walidzalika yuqalu lahu alif lam syamsiyah. Oleh karena itu dinamakan huruf atau alif lam syamsiyah. Ya, tentang ini mungkin ada yang tanyakan? Ya. Ada yang tanyakan? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini harus dihafal, enggak bisa digonta-ganti hurufnya ya. Enggak bisa kita katakan as-sadru, bosan saya bilang ya. Saya mau bilangnya al-sadr. Enggak bisa. Al-kalbu saya mau bilangnya ak-kalbu. Enggak bisa. Ini sudah tertentu, tidak bisa diubah. Bagaimana cara menghafalnya? Ya, silakan saja. Di otak-atik untuk menghafal. Ada. Ini hanya sampel apa masih banyak lagi, Ustaz? Ini sampel, sampel dari huruf yang serupa. Apa maksudnya huruf yang serupa? Misalnya asy-syams, ini huruf syin. Semua kata syin kalau ditambahkan alif lam, ya syinnya ditasydidkan. Ya, syinnya ditasydidkan. Ya, apa ya? Syin asy-syai. Asy-syai hada. Hada asy-syai. Asy-syai. Setiap kata syin di tasydidkan. At-talibu. At-tariq. At-tariq hadha amamana. Amama dukan wa amama. Hadha dari ba'in. At-tariq. Semua hurufnya ketika tambahkan alif lam sama semua. Ya. Yang ini di idghamkan, di tasydidkan. Sedangkan yang qamariyah di zahir. Jelas lamnya. Oh, berarti ini sudah dipisahkan? Berarti, sudah dipisah. Oh, ya, mana yang syamsiyah, mana yang qamariyah. Yang syamsiyah huruf hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qa, kaf, mim, waw, ha, ya. Setiap ada isim nakirah lalu kita mau jadikan ma'rifah ditambahkan alif lam, maka itu jadinya qomariyah. Huruf-huruf tadi berbeda huruf-huruf syamsiyah. Ta, sa, dal, dhal, ra, zai, sin shin sod dot to lo lam nun, semua itu kalau dia nakirah mau kita jadikan ya ma'rifah ditambahkan alif lam, maka jadinya syamsiyah ditasdidkan. Mau kata apa pun, ini hanya sebagai contoh saja. Al-kitabu, al-kalbu, al-kitabu, kitabu, oke, ditambahkan alif lam, al-kitabu. Mim al-maktabu, di sini al-ma'u, al-maktabu, apakah alif lam juga? Tilmidun, tilmid, murid. Ya, kita memakai alif lam at-tilmid. Okay. Tashdid sebagaimana at-tajir wa hakadha. Seperti huruf-huruf yang lain yang awalnya sama dengan ini yang disamakan kaidahnya. Kaidahnya disamakan. Kalau ini cara menghafalnya mah diulang-ulang. Kecuali kalau mau pakai ada sebagian ulama di kitab tajwid biasanya kadang mengurutkan. Ya, kadang mengurutkan. Seperti kalau di Tuhfatul Athfal tib nih mengurutkan dia huruf-huruf syamsiyah. Tib huruf ta, thumma huruf tha, sil huruf sad, ruhman huruf ra, tafuz huruf ta, dif huruf da, dha huruf dhal, dha ni'am huruf nun, da' huruf dal, su'a huruf sin, dhannin huruf dha, zur huruf zai, syarifan huruf shin, lil karami hanya tambahan. Ya, itu sudah digabungkan huruf-hurufnya oleh ulama. Tib thumma sil tafuz, tib thumma sil ruhman tafuz, difdhani am da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Itu ada katanya, ada maknanya. Tib, jadilah orang baik. Ya, sil rohman, sambunglah silaturahim. Tafus, niscaya kau akan beruntung. Difda ni'am, ya, terima tamu orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kenikmatan agama. Difda ni'am, da'su azonin, tinggalkan su'uzon. Ya, da'su azonin, zur syarifan, kunjungi orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Ya, mempelajari kebaikan mereka, kehebatan mereka. Zur da'su azanin zur syarifan lil karam, lil karam, supaya engkau juga ikut mulia atau dermawan. Itu susunan kata tapi ada maknanya. Susunan kata tapi ada maknanya. Itu di Tuhfatul Athfal. Bagaimana menghafalnya terserah. Biasanya di buku tajwid juga ada susunan hurufnya biar gampang dihafal. Atau kalau mau nyusun sendiri boleh-boleh saja. Tapi hurufnya pokoknya seperti ini. نواصل الى التمرين في صفحة 20 halaman 20 نعم ضع الحركات اولا اقرا الكلمات هيا ضع الحركات هذا الامر لم يسبق علينا ini belum pernah kita baca perintah seperti ini اقرا الكلمات اضع الحركات كاسي حركة دلو الآتية اقرأ الكلمات الآتية واكتبها واكتبها مراعيا واكتبها مراعيا قواعد قواعد نطق الحروف مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية الحروف القمرية والشمسية اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية اقرأ apa? Bacalah al-kalimat. Kata-kata jama' al-kalimat jam'u kalimah. Kata-kata. Al-atiyah berikut sahih ya. Berikut ini waktubha dan tulislah. mura'iyan, mura'iyan dengan menjaga. Mura'iyan dia hal dengan menjaga. Qawaidah jam'u qa'idah, dengan menjaga kaidah-kaidah. Mura'iyan qa'idah, dengan menjaga kaidah-kaidah. Nutqi pengucapan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi SAW mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Qawaidah nutqi pengucapan, al huruf, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Qamariyah syamsiyah tidak diterjemahkan, memang dia namanya seperti itu. Naam, min al-awwal, tafadhal. Al-baytu tarjim rumah. Naam, al-baytu qamariyah. Iqra' al-kalamah, iqra' al-kalimah thumma dhkur hal min al-shamsiyah aw al-qamariyah. اذكر من الشمسية أو القمرية ثم ترجم. البيت البيت كرب قمرية قمرية ترجم روما صحيح. ثم الدق كرب شمسية ترجم أيام أبا صحيح. ثم المدرس Al-Qamariyah, sahih. Guru, pengajar. Guru, sahih. Thumma Al-Babu, Al-Babu Al-Qamariyah, Inu. Naam, sahih. Al-Qamariyah Syamsiyah, Murid. Syamsiyah, Murid. Thumma As-Sukkaru. السكر غلا صحيح. ثم هذا من الشمسية والقمرية. السكر من الشمسية والقمرية. شمسية صحيح. ثم نعم. ما المعنى؟ نعم ما المعنى؟ أبي دفتر. نعم صحيح أن يقال هذا الدفتر أيضا، وصحيح أن يقال لهذا دفتر، هذا أيضا دفتر. نعم أنت تكتب عليه هذا دفتر. أما إن كان فيه شيء مكتوب مثل هذا الكتاب، هذا كتاب. أما هذا ورقة دفتر، هذا ورقة من دفتر. تفضل. ما ندري الأخو القمرية صحيح. الرسول حرف شمسية. رسول حرف شمسية معنية Rasul. Kalau di kita memang sudah Rasul, tapi kalau secara lughah maknanya biasa adalah utusan. Ar-Rasul bimakna al-mursal, alladhi ursil, utusan. Ya, walidhalika ja'a fil hadis, law lam yuqtalir rasul laqataltuka. Ya, pernah Musailamah al-Kadzdzab mengutus utusan kepada Nabi SAW, ngajak Nabi SAW beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aturannya utusan itu enggak boleh dibunuh, udah saya bunuh kamu. Ya, Rasul itu makna al-mursal, yang diutus. Naam. Al-wajhu. Ya, kalau bahasa Arab tidak ada embel-embel, dhamma, marfu'. Al-wajhu. Al-Qamariyah, sahih. Thumma As-Sadiqu Syamsiyah. As-Sadiqu Syamsiyah bitashdid as-sad, makna Sadiq. Sadiq bermakna Al-Qarin, ya, sahib, sahib antum, sahib akhar. Kalian enggak, kalian teman satu dengan yang lainnya, sahib. Ya, amma sadiq hada al-qarin, as-sahib al-qarib, teman dekat. Teman ya, dekat ya. Lahu sadaqah aqrab min ghairihi, yang kedekatannya lebih daripada yang lain. Ya, hada huwa as-sadiq. Iya, sahib. Tapi kalau nanti kalian ke Saudi, ya, orang Pakistan, orang India itu manggil semua orang sadiq. Ya sadiq. Ya hada ya sadiq, hada mati ya sadiq. Semua yang dipanggil sadiq. Itu kalau secara bahasa Arab itu tadi. Cuma Al-Qur'an Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Bermakna Al-Qur'an, nah, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Secara al-lughah bermakna al-maqru. Al-Qur'an itu secara bahasa aslinya dia maqru, yang dibaca. Seperti yang dibaca. Cuma as-salatu as-salatu syamsiyah. Bermakna salat, sahih. Thumma al-ka'bah. Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Hah? Ka'bah? Ka'bah. Tapi di sini ada apa ya? Enggak ada ya. Al-Ka'bah hada nisfu hada murabba' hada muka'ab. Muka'ab, nah sahih. Kalau dia setengah ini hada muka'ab. Al-Ka'bah mushtaqqun min hada, dari bentuk kubus itu diambil asal katanya. Boleh kali kasumnya Ka'bah. Cuma kalau tiba-tiba ada Ar-Rasul. Bagaimana Ar-Rasul? Ya, syamsiyah atau Al-Qamariyah? Syamsiyah. Bagaimana? Hada Ar-Ras. Hada. Hada. Hada Ar-Ras. Hah? La, hada kulluhu Ar-Ras. Hada kulluhu. Nah, kullu hada. Min hada. Amma hada uluq. Hada uluqun. Laisa raks. Hada laisa min raks. Minal raks. Amma min huna. Minal wajhi wal udhuni. Hada wa sya'ar aydan. Kullu hada ar-ras. Amma hada laisa raks. Hada laisa raks. Hada uluq. Min hada uluq. Amma hada ar-ras. Hada ar-ras. Oleh darika, ya, dosen saya sering sekali kalau talib jawabannya salah, hada roksuga. Roksuga. Kalau jawabannya salah dia bilang roksuga. Hada ar-ras. Cuma al-isba'. Al-isba'. Nah, buat apa itu al-isba'? Ya, sahih. Nah, hada isba', hada isba', isba', isba', kulluhu isba'. Al-isba' mutlaqan. Hada isba', isba', isba', isba', isba'. Wa sahha an taqul usbu'. Hada usbu', usbu', usbu', usbu', usbu'. Ya, ini pengucapannya ada tiga. Isba', usbu', atau isbi'. Kullu dhalika sahih. Isba', usbu', atau isbi'. Isbi'ahu, usbu'ahu, isba'ahu. Kullu dhalika sahih. Hada isba', isba', isba'. Wa li kullin min hadhihi ismun khas. Tapi dia punya nama khusus lagi. Kullu dhalika yuqal hada isba', isba', isba', isba'. Hada ibham. Hada ibham. Hada sababah. Wa li dhalika ja'a fi hadith at-tashahhud. Wa asyara bi sababatihi. Nabi SAW memberi syarat dengan sababah. Hada sababah. Hada wusta. Wusta. Hada bin sir. Bin sir. ada khil siap. Itu nanti ada di dosa. Ini ibham sababah wusta bin sir khil sir. Kullu dhalika yuqal isba'. Semua yang tetap dinamakan secara umum isba'. Alladhi ma'nahu as-sabunu. As-sabunu. As-sabunu. Apa itu? Huruf syamsiyah. Nah, sahih. Apa makna? As-sabun. Sabun fil hammam. Sabun. Sabun sahih. Walidharika fi imam yukar lahu alimab Abu Uthman As-Sabuni. Pernah dengar tak? Abu Uthman As-Sabuni, gak pernah dengar? Pengarang kitab Aqidatul Salaf. Gak pernah dengar? Aqidatul Salaf terjemahannya udah ada. Saya baca zaman SMA. Maksudnya udah lama itu kitabnya diterjemahkan. Imam As-Sabuni yang mengarang kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Kitab Aqidah tentang Aqidah Al-Sunnah wa Jamaah. Yang mengatakan Syafi'i. Berisi 34 poin Aqidah, pokok Aqidah Al-Sunnah wa Jamaah. As-Sabun, kenapa dinamakan As-Sabuni? Ya, dia di antara dagangnya sabun. Dagang sabun. Ya, ada kalanya ulama itu dinisbatkan kepada mihnah. Dinisbatkan kepada pekerjaannya. Ada yang namanya As-Sabuni, ada imam namanya Al-Hannath. Al-Hannath jualan minyak wangi. Ya, ada Az-Zayyad juga jualan minyak wangi juga. Zayyad dia jualan minyak wangi. Makanya dikatakan Hamzah Az-Zayyad. Ya. Ada juga macam-macam ada ulama yang dia terkenal juga. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi itu keluarganya penjual emas. Keluarganya pekerjaan warisan keluarganya penjual emas. Seperti itu para ulama. Ada beberapa yang mereka disebutkan kepada pekerjaannya. Ya, masyhur dengan disebutkan nisbat pekerjaannya. Tsumma adh-dhufru. Ada di mana tuh? Adh-dhufru. Syamsiyah. Syamsiyah, sahih. Ma huwa adh-dhufru? Kuku. Kuku, sahih. إذا أراد أحدكم أن يضحي إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره لا يأخذ من شعره ولا ظفره أي ظفر أنت jangan potong rambut jangan potong kuku sunnahnya bukan derajat haram. Sunnahnya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Loh, kenapa itu seperti itu? Ya, tashabbuhan bil hujjaj. Tashabbuhan bi ihramil hujjaj. Supaya apa? Supaya setara dengan ihramnya para jamaah haji. Jamaah haji ketika ihram mereka enggak boleh juga potong itu. Sehingga apa? Agar ada kesamaan dalam wujud ibadah, orang yang mau udhiyah, menyembelih udhiyah, dia sunnahnya tidak memotong rambut dan kukunya. Bukan tidak memotong rambut dan kuku si kami ya. Itu kalau ada yang menerjemahkan seperti itu ya salah terjemah dan ketahuan sekali dia tidak bisa bahasa. Kenapa? Karena di hadis itu disebutin enggak binatang korban? Sudah disebutkan belum binatang korban? Hadisnya itu tidak tahu kalau rasul warada hadis man yudhiya fala yakut bi sya'ri wala sufri. Hadis seperti itu. Iza dakhal al-ashrul. Yani ashrul Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, arada ahadukum an yudhiya. Ya. Fala yakhudh min sya'rihi, fala yakhudh. Ya. Fala yakhudh min sya'rihi wa la zufrihi. Yakhud min sya'rihi wa la zufrihi. Coba ada kata kambingnya enggak? Ada kata kambingnya enggak? Enggak ada kata kambing, enggak ada kata sapi, enggak ada kata unta. Ya. Oleh karena itu, dhamir ini namanya dhamir, kata ganti. Ini dhamir. Yang namanya dhamir itu pasti dia sudah terdahulu isim dhamir. Benda aslinya sudah disebut sebelumnya. Sedangkan benda udhiyah, binatang korban, hewan kurban di kalimat sebelumnya tidak disebut. Kok tahu-tahu rambutnya sama kukunya itu kembali ke binatang korban, ngaco. Ya. Pasti dia kembali ke isim zohir. Isim zohirnya yang mana? Ya. Isim zohirnya adalah secara umum asal yang terdekat. Ya. Mana isim zohir? Mana fa'il isim zohir? Isim zohir itu kata benda, bisa orang, bisa benda, itu isim zohir. Kata bendanya. Mana isim zohir? Ini fi'il, ini huruf, ini fi'il lagi, ini huruf lagi, ini isim. Kalau ada ahadukum, maka kembalinya ke sini. Fala ya'khud min syari ahadikum wala zufri ahadikum. Orang, jangan potong rambut orang, wahai kalian yang mau kurban. Ini isim zohir yang terdekat. Nah, kembalinya ke sini. Orang kalau bisa nahu dasar memahami hadis ini udah gampang kan? Potong kumis. Hah? Syar itu masuk kumis. Syar itu masuk kumis. Masuk kumis, masuk jenggot, masuk semua dulu. Syar itu mutlak, bukan hanya rambut kepala ya. Syar itu mutlak, bukan hanya rambut kepala. Nah, mati di mana, Ruh? Coba tadi, lanjutnya. Ya. Al-Fajru. Al-Fajru Qomariyah. Al-Fajru Qomariyah, sahih. Mana makna? Waktu fajar. Waktu fajar, sahih. Cuma Az-Zuhru As-Samsiyah, punggung. Az-Zuhru, Az-Zuhru, Az-Zuhru yukhalifu Az-Zahru. Az-Zahru hada Az-Zuhru bidhamir dha. Salatu Zuhur, waktu Zuhur, waktu tengah hari. Ya, Zuhur itu waktu tengah hari. Kalau Az-Zahru, na'al hada Az-Zahru bi fathi dha. Amma bi dhammi dha waqtu ba'da zawal syams. Setelah tergelincir matahari itu disebut az-zuhur. Kama fi surati An-Nur. Ya. Min ba'di salati al-fajr wa hina tadha'una thiyabakum min adh-dhahirati. Dhahirati az-zuhur. Beda. Beda harakat, bisa beda nafsi. Waktu zuhur, tengah hari. Cuma Al-Asru Qomariyah. Al-Asru Qomariyah. Qomariyah, sahih. Waktu Asar. Wal-Asr. Wal-Asr. Nah, hadha bimakna waktu ba'da al-Asri. وفي المعنى الثاني العصر بمعنى الوقت وقت secara umum masa masa secara umum. هذا في عصر الإمام البخاري. Itu di zaman Imam Al-Bukhari. في عصر الإمام البخاري في وقت الإمام البخاري. Itu ada dua makna. ثم المغرب المغرب Al-Qamariyah. Mana makna? Maghrib. Ya, atau waktu terbenam matahari. Teman? Waktu Isya. Waktu Isya. Ah, hadis tidak hadarul Isya. Nah. Al-Qamar. Apa? Al-Qamar. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah, sahih. Alif Lam Qamariyah. Al-Asya wal-Isya, kullu dhalika Alif Lam Qamariyah. Al-Isya, waktu zawali syafaq. Ketika kemerahan di langit sudah hilang, itu sudah Al-Isya. Kemerahan di langit. Kan waktu terbenam matahari tidak langsung gelap. Tapi berangsur-angsur, makin gelap, makin gelap, hingga merah. Fa'idha zala syafaq al-ahmar. Kalau kemerahan di langit dan sudah hilang, ada waktu Isya. Waktu-waktu sholat itu Nabi SAW langsung diajarkan oleh Jibril langsung setelah Isra Mi'raj. Paginya langsung Nabi SAW itu diajari waktu sholat oleh Jibril. Jadi waktu sholat itu sudah ada di pembagiannya di Mekah. Ada soalan yang kurang tidak benar tentang Al-Qur'an Syamsiyah? Al-Qur'an Qolaniyah, ada yang tanyakan? Sampai sini? Ya? Al-Ma'rifat. Itu kalau misalnya isi kayak Allah gitu. Ya. Itu dipinjam dari sisi bahasa. Berarti bisa juga. Nah, itu apakah lafaz jalalah Allah itu tambahan alif lam atau tidak ada tambahan alif lamnya? Nah, itu khilaf ulama nahwu. Ya, itu khilaf ulama nahwu. Apakah Allah itu lamnya, ya, kan aslinya seperti ini, Allah itu apakah lamnya alif lam atau bukan? Apakah lamnya alif lam atau bukan? Ya, ulama nahwu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu isim jamid. Isim jamid. Ya, ini apa? Itu sudah bukan, ya, ini bukan tambahan alif lam. Sudah seperti itu namanya. Allahu samma nafsahu Allah. Allah yang menamakan dirinya sendiri dengan nama Allah Rabbul Jalalah. Bahkan dia Ashraful Asma, nama yang paling mulia. Nah, sebagian ulama nahwu ada yang katakan itu isim jamid. Sebagian ulama ada yang katakan na'am hada alif lam. Alif lam. Tapi ini bukan alif lam biasa. Ya. Kalau alif lam ini namanya alif lam ma'rifah. Alif lam yang menjadikan isim nakirah menjadi ma'rifah, menjadi tertentu. Ini alif lam, tapi ini alif lam yang beda. Ya, ini alif lam a'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Ya, ini alif lam yang paling ma'rifat. Alif lam yang paling ma'rifat. Ya, ini mazhabnya Imam Sibawai. Ya. Ini mazhabnya Sibawai. Bahkan sebagian Sibawai sudah cerita kan? Siapa Sibawai? Udah. Di sini enggak ya? Sibawai. Sibawai Kisai. Masih ingat enggak? Bukan di sini apa? Saya sudah cerita Madrasah Baghdad, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah. Oh, berarti mungkin di kelas malam kayaknya. Ini antum yang sering pagi kan ya? Ya, mungkin kayaknya cerita di kelas malam. Ya. Imam Sibawai itu imamnya Ahli Basrah. Imam Nahwu Basrah. Dia punya kitab judulnya Al-Kitab. Judulnya Al-Kitab. Imam Sibawai mengatakan alif lam ma'rifahnya pada Allah itu a'raful ma'arif. Jadi dia maknanya beda dengan ma'rifat yang biasa. Wah, sebagaimana ada yang bermimpi, Imam Sibawai ya, dia ketemu dengan ruhnya Imam Sibawai ketika sudah meninggal. Lalu ditanya oleh ulama ini, ya, bagaimana engkau kehidupan di akhirat situ? Kata si bawah, ya saya diampuni dosa saya dapatkan emas segala macam. Apa sebab amalannya? Ya, kata si bawah, karena saya mengatakan di kitab saya alif lam yang Allah itu a'raful ma'arif, yang ini beda dengan alif lam yang biasa. Tapi intinya ada dua mazhab ulama. Loh, kalau begitu, kalau ini alif lamnya ma'rifat, kalau gitu nakirahnya ada enggak? Sebagaimana katakan dia nakirahnya ilahun. Ilahun. Loh, ilahun kalau dikasih alif lam bukan jadi al-ilah. Bukannya jadi al-ilah. Ya. Secara asal katanya yang bagi ini bagi mazhab yang itu alif lam ya, alif lam tambahan. Iya, secara asal katanya ilahun kalau ditambah alif lam biasa itu al-ilah. Tapi kemudian al-ilah ini mengalami, nanti kalau kita sorofnya sudah level alfiah, sorof ini kita sorofnya belum belajar. Di alfiah Imam Ibnu Malik di akhir itu ada sorof. Sorofnya itu udah sampai bab ibdal, bab hadf. Huruf itu bisa dihapus, bisa diganti, harokatnya bisa diganti dengan huruf yang lainnya. Intinya apa? Dari al-ilah seperti ini dirubah harokatnya di fathah, alifnya dihapus, diganti dengan lam menjadi seperti ini. Itu tapi saya nggak mau jelasin detail, kita coba sorot level alfiah. Saya tahu secara global rubah saja. Intinya kalau ulama aku ada dua pendapat. Ada yang mengatakan isim jamid itu bukan alif lam tambahan tapi memang nama bagi Allah. Ada yang mengatakan itu alif lam yang tambahan tapi alif lam yang berbeda. Ada yang tanya kan? Sebelum sini. نواصل إلى الدرس الرابع يا الدرس الرابع البيت في البيت هيا اقرأوا البيت في البيت المكتب على المكتب المكتب على المكتب المسجد في المسجد المسجد في المسجد السرير على السرير السرير على السرير البيت حركاته apa البيت حركاته apa حركاته ضمه ya ketika ditambahkan في atau على berubah menjadi kasrah. Nah, ini sudah main nahwu sedikit. Ya. Fi dengan ala ada min hurufil jar. Dengan ala dia hurufu jar harfu jarin sehingga apa simpelnya seperti ini. Isim yang dia dimasuki huruf jar setelahnya menjadi majrur. Majrur itu harokatnya kasrah sederhananya seperti itu ya. Kalau ada isim kata benda dimasuki huruf jar fi dengan ala, sebenarnya bukan fi dan ala saja, macam-macam ada min, ada ila, ya, macam-macam, maka dia harokatnya menjadi majrur. Majrur itu harokat dominannya adalah kasrah. Majrur itu harokat dominannya adalah kasrah. Loh ini dominan berarti ada harokat lain, ada. Tapi harokat dominannya kasrah. Iqra min al-awwal thumma tarjim. Al-baitu fil baiti. Tarjim. Al-baitu rumah, rumah di rumah. Di rumah fi في بمعنى ظرفيه ظرفيه القلم في في الدرج هذا في هذا القلم في الدرج اما على على بمعنى العلو القلم على المكتب القلم على المكتب هذا على Amma fi hada zarfiyah. Al baitu. Al baitu. Rumah. Fil baiti. Fil baiti. Di dalam rumah. Sahih. Kenapa? Karena kalau di saja itu bisa pakai ba. Itu bisa pakai ba. Aina Ahmad? Ahmad di Jakarta. Ahmad di Jakarta. Aina taskun? Ahmad di Jakarta. Hada. Ya. Kalau di itu lebih cocok pakai ba. Kalau zarfiyah fi itu beda. Di itu lebih cocoknya bi. Fi na' di dalam. Aina at-tullabu? At-tullabu fi ma'had daril ilmi. Fi daril ilmi. Aina at-talibu? At-talibu fi ad-dukkan. Fi ad-dukkan. Wa kadha. Thumma dari mana? Al-masjid fi al-masjid. Masjid di dalam masjid. Di dalam masjid. Hadam. Hadam hadal masjid. Ya. Al-musallun fil masjid. Yusalluna fil masjid. Amma hada ala al-masjid. Kalau ada tukang genteng yang betulin genteng masjid, hada ala al-masjid. Tama? Ada apa ada? Al-maktabu ala al-maktabi. Ala al-maktabi di atas meja. Di atas meja, sahih. Alal maktabi, hada alal maktabi. Bisa juga fauqa. Awalam yarau ila tayri fauqa. Ya, pakai fauqa. Awalam yarau ila tayri fauqahum safati. Safati wa yakbir. Fauqa, kalau fauqa itu dia ada kemiripan dengan ala. Tapi fauqa adatan ba'dahu masafah. Biasanya untuk yang atas tapi masih ada jarak. Enggak. Iya. Ya, atas tapi yang masih ada jarak. Hadza fauqa. As-sathu fauqa tullabi. Hadza as-sath. Ya. Atap. As-sathu. As-sathu fauqana. As-sathu fauqana. Hada fauq. Makanya kalau ada orang sedekapnya begini, ah itu salah. Ini mah bukan ala sadrihi, ini mah fauq sadrihi. Fauq sadrihi, udah dada dia malah di atasnya lagi. Ya, itu bukan ala. Ala itu pas di dada. Ada riwayatul an madhhab al-Hambali wa Asy-Syafi'i. Lakin al-masyhur bi madhhab Asy-Syafi'i wa Hambali tahta sadri qalilan fawqa sadr. Menerapkan hadis itu di bawah dada sedikit di atas pusar. Di bawah dada atau kurang lebih di ulu hati lah. Sekitar ulu hati. Kenapa? Untuk menjama antara fi sadrihi dengan jama antara hadis menggenggam. Kalau begini pakai ke atas ya susah. Begini itu cocoknya dia sejajar dengan daerah siku, sejajar dengan panjang siku. Nah, mana di mana? As-sariru ala sariri. Tempat tidur di atas tempat tidur. Iya, sahih. Ala sarir. Anamu ala sarir. Saya tidur di atas tempat tidur. Naam, ana aqra'u al-as'ilah, antum taqra'una al-ajwibah. Aina Muhammadun? Al-jawab? Hayya, al-jawab jami'an. Huwa? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hamami. Wa aina Aminah? Hiya fil maktabi. Aina al-kitabu? Wa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala sariri. Ya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya. Wa fil ghurfah. Apa itu? Di dalam kamar. Sahih. Unzur al-jawab la yahtaj ila i'adati ismin zahir. Dalam jawaban itu tidak perlu lagi disebut isim zahir secara sempurna. Muhammadun fil ghurfati. Kepanjangan. Ya, capek nyapain orang Arab. Akhirnya mereka bagaimana? Cukup dengan kata ganti yang pas. Cukup dengan kata ganti yang pas. Ya. Apa kata ganti yang pas? Huwa huma hum. Lu pada hafal belum? Belum? Ah, ntar kita lanjut. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti kita ada belajar tulis sambil tulis. Ya. Pakai kata ganti yang pas. Kata ganti yang pas laki-laki benda ketiga huwa. Kata ganti yang pas lil mu'annas hiya. Aminah hiya. Sa'ah sa'ah. Sa'ah hadha mu'annas. Limadha? Li'annahu bita marbutah. Ta. Anak saya kan sudah tulis tanda mu'annas tak marbutah. Tanda umum ya. Sa'ah. Sa'ah hiya. Mirwahah. Mirwahah hiya. Ya. Saburah. Saburatun hiya. Iya. Mistaratun. Kalau ada mistaratun hiya. Mu'annas al-dhamir al-munasib hiya. Amma al-mudhakkar al-dhamir al-munasib huwa. In kana al-mutakallim mutakallim wahid ana. Mutakallim wahid. In kana mutakallimun jama'. Ya, pembicara jama' nahnu. Wa hakada. Ya. Wa fil ghurfah, dia di mana? Di kamar, sahih. Wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammam, hada hammam. Hada, unzuru. Hada al-hammam. Ya. Al-hammam yukhalifu al-hammam biduni tashdid. Al-hamam toirun. Al-hamam itu burung, burung udara. Kalau tanpa tashdid. Amma bitashdid imma mitra hada al-hamam wa imma hamamatul hamamatul ammah. Hamamatul ammah, tempat pemandian umum. Ya. Tempat pemandian umum. Kalau di kitab-kitab ulama terdahulu disebut kata al-hamam maksudnya tempat pemandian umum. Terutama di daerah Syam, karena itu ibaratnya tempat pemandian umum di daerah Syam itu setelah runtuhnya kerajaan Romawi itu marak ngetren banyak hammaman. Beda dengan daerah Hijaz hampir nggak ada ya, tempat pemandian umum itu baru diwarisi ke umat Islam sejak runtuhnya Romawi Timur tepatnya. Kalau Romawi Barat masih ada nanti itu di kota Roma. Wa aina Aminah? Aminah di mana? Apa itu matbah? Sahih. Matbahi makanut tabkhi. At-tabkhi. Tabakha yatbukhu. Tabakha. Al-ummu tatbukhu samak. Al-ummu tatbukhu ruz. Al-ummu tatbukhu al-khubza. Tatbukhu memasak, mengolah makanan sehingga layak dimakan. Tabakha yatbukhu. Al-matbah wal makan. Al-makan lit-tabkhi, tempatnya. Al-matbah al-makan. Aina al-kitab? Huwa 'ala. Apa itu al-maktabi? Di atas meja. Sahih. Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. 'Ala as-sarir, hada matalan. Hiya 'ala as-sarir. Min al-awwal min huna iqra'i as-su'al thumma tarjim. Alladhi ba'dahu al-jawab thumma tarjim. Ya, coba selang-seling ya. Baca dulu pertanyaan, tarjim, al-jawab, tarjim, as-su'al, tarjim, الجواب ترجمه هكذا. تفضل. أين محمد؟ لمن محمد؟ نعم. هو في الغرفة دي. هي وأين يا سيد؟ وأين؟ وأين يا سيد؟ العين يختلف عن ال آ آ آ آ. أين؟ عين. يختلف. أين؟ وأين يا سيد؟ dan di mana Yasir? Huwa fil hammam. Hammam. بتشديد الميم. Huwa fil hammam. نعم. Dia di kamar mandi. Sahih. Wa aina Aminah? Dan di mana Aminah? Dia fil madbah. Dia di dapur. Di dapur, sahih. Naam. Aina bi, aina kitab, di mana buku? Al-jawab. Naam. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Min al-awwal. Wa aina sa'a? Hiya ala syarid. Tarjim. Aina sa'a? الساعة هذا ساعة الساعة لمنى لا الساعة هذا ساعة العاشرة هذا ناغويا هذا ساعة جام لماذا جام دين الساعة جام سكار عموم نأتي هذا الساعة هذا الساعة الحائطية هناك الساعة اليدوية أما الساعة عام قالوا الساعة هي تقول بأمهم لماذا جام؟ هي على السرير هي على السرير هي صحيح هيا اقرأوا جميعا اقرأوا السؤال والجواب أيضا هيا أين محمد؟ هيا اقرأوا أين محمد؟ هو في الغرفة هو في الغرفة. وأين ياسر؟ وأين ياسر؟ هو في الحمام. هو في الحمام. وأين آمنة؟ وأين آمنة؟ هي في المطبخ. هي في المطبخ. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هو على المكتب. هو على المكتب. وأين الساعة؟ وأين الساعة؟ هي على السرير. As-sa'ah ya dia juga memiliki banyak makna. As-sa'ah qad yakunu mithla hadha. Hadha as-sa'ah. Am as-sa'ah fil Quran yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Taqulad ma fis samawati wal ard. As-sa'ah kalau di Quran kebanyakan kiamat. Kiamat ya. As-sa'ah kalau di Quran kebanyakan maknanya adalah kiamat. Tapi kalau benda ada as-sa'ah, hadhihi as-sa'ah.